Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama taslima katsira wa ba'd. Hafalan Marwan? Ya? Belum hafalan? Belum juga? Sampai dengan terakhir nahu, sadaqallahu, belum baca belum? Masih kita pada pembahasan tentang atof nasak. Atau nasak dari sisi amalan terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, yang dia yufidu tashrik, faedahnya adalah tashrik, menyamakan apa yang sebelum atau yang setelah huruf atof dengan yang sebelumnya dalam hal i'rab dan makna. Kemudian yang kedua, faedahnya menyamakan apa yang setelahnya dengan yang sebelumnya hanya dalam i'rab, tidak dalam makna. Kemudian telah dijelaskan tentang kaidahnya, yaitu bahwasanya apabila engkau mengatofkan kepada yang ma'ruf, kepada yang marfu', maka dia menjadi marfu'. Apabila engkau mengatofkan satu kalimat kepada kalimat lain yang mansub, maka dia menjadi mansub, dan seterusnya. Dicontohkan di sini, shadaqallahu wa rasuluh, shadaqallahu wa rasuluh. Insyaallah i'rabnya zahir. Ini contoh mengatofkan isim kepada isim yang lain dalam keadaan rafa', shadaqallahu wa rasuluh. Rasulu diatofkan dengan wawu kepada lafzul jalal Allah, maka keduanya sama dalam hal i'rab dan juga dalam hal hukum. Sadaqa Allah wa rasuluh, Allah subhanahu wa ta'ala benar, begitu pula rasulnya. I'rabnya sadaqa fi'lun madin, lafzul jalal Allah fa'il, wa rasuluhu al-wawu harfu 'athfin, rasulu ma'tuf ala ma qablah, wal ma'tuf yatba'u al ma'tuf 'alayh في إعرابه تابعه في رفعه والها في محل جار بالإضافة طبل مضاف. Contoh yang lain, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ini contohnya apa ini? Kalau tadi contoh yang marfu', isim diatofkan kepada isim yang lain yang marfu'. Kalau ini contoh apa? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, diatofkannya isim kepada isim yang lain yang mansub. Ini juga insyaAllah ya Rabbnya jelas. مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Man ismu syarat, ya, ismu syarat jazim. Tajzimu berapa fi'il? Fi'il lain. Yudhi' fi'lu syarat majzumu alamatu jazmi as-sukun. Wa hurrika bil kasrah liltiqai as-sakinaini. Di kasrah karena ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada ain yudhi' dengan sukun yang ada pada lam, sehingga di kasrah. وَمَا يُطِعِ اللَّهِ وَرَسُولَهِ. وَرَسُولَهِ وَوْ حَرْفَ عَطْفٍ رَسُولَ مَعْطُوف عَلَى الْمَنْسُوبِ مَنْسُوبِ مِثْلُهُ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَ ظَهِرًا عَلَى آخِرِهِ. آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ini contoh isim yang diatofkan kepada isim lain yang majrur atau yang makhfud. آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. آمِنُوا فِيلُ أَمْرٍ, ya, mabni ala hadzin nun li'annahu minal, ya, af'alil khamsah al-amthilah al-khamsah. Wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il al-alif lil fariqah. Billahi jarun wa majrur ba harfu al-jar, lafzul jalal Allah ismun majrur bi al-ba wa alamatu jarhi al-kasrah. Wawu harfu adfin rasulih ma'tuf, ya, ala al-mansub, mansub mithluhu alamatu nasbihi, mabduf ala al-majrur, majrur mithluhu alamatu jarihi al-kasrah al-zahir al-akhiri wa mudaf al-habam al-mutasil mabni al-abdam fi mahal jarin mudafun ilaih. Contoh yang lain, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika kalian beriman dan bertakwa, yu'tikum ujurakum, pasti Allah akan memberikan kepada kalian ganjaran kalian. Walayas alkum amwalakum, dan Allah tidak akan meminta harta-harta kalian. Yang di sini banyak.